tajurnya selesai. Sekarang sebenarnya belum mau memenuhi apa ya? Janjinya. Dia belum telah janjikan dulu bahwa bagi pemula, cukup dia tahu dulu bahwa ismul ladzi lan sharif itu kalau dijar dengan apa? Fat. Paham dulu dia bilang? Nanti saya akan membahas ismul ladzi lan sharif di bab khusus di akhir kitab. Inilah dia. Dan ini pembahasan ismul ladzi lan sharif paling ringkas dan paling bagus. Dari semua kitab yang akan datang bersama kita, ini paling ringkas dan paling bagus. Dipahami ini? Makanya nanti ketika kita di atas, kita kembali lagi ke sini. Ya, terkait dengan pembahasan ismul ladzi lan sharif. Sebelum kita baca bahwa ini kan, ya, sudah kita lengkap ini. Al-ismu, ya, al-ladzi la, ya, la yang sharif. Ya, ismul ladzi lan sharif. Itu ismul ladzi lan sharif. Para ulama membahas bahwa dia tidak ditanwin karena ada satu sebab atau karena dua sebab. Ismul ladzi lan sharif itu tidak ditanwin karena adanya dua sebab atau apa? Satu sebab yang menduduki kedudukan apa? Dua sebab. Paham baik-baik? Paham ini? Ismul ladzi lan sharif, isim yang tidak bertanwin. Dia tidak bertanwin. Ada dua, terbagi dua. Tani, pertama dia goir munawan, ya, goir munawan tidak bertanwin. Paham? Li illatain. Ya, karena berapa? Dua sebab. Paham gak ini? Dia tidak ditanwin. Kenapa? Berarti yang baik-baik di buku nanti tinggal baca cepat. Dia tidak ditanwin, karena apa? Dua sebab. Paham ini? Dipahami ini dua sebab. Sebab pertama mereka bilang, ya, tarji'u ila al-makna, ya. Sebab kedua tarji'u, ya, ila al-lafzi. Dia itu dari tanwin karena ada dua sebab. Ini baru bagian pertama. Sebab pertama kembali kepada apa? Makna. Sebab kedua karena kembali kepada sebab lafaz. Sebab yang kembali kepada makna mereka bilang ada dua. Ya, ada karena dia al-alamiyah. Yang kedua ada karena dia adalah al-wasfiyah. Sebab pertama ini yang kembali kepada makna, karena dia nama, maknanya nama, atau karena dia adalah apa? Sifat. Tahu sifat? Baik atau buruk? Paham? Jadi sebab pertama dia dari tanwin kembali kepada makna, dan yang kembali kepada makna ada berapa? Dua. Ada alamiah dan ada apa? Wasfiyah. Dipahamin? Kemudian ini sebab yang kembali kepada lafaz. Ah, ini ada 6. Sebab yang kembali kepada lafaz ada berapa? Ada 6. Ya. Sebab yang kembali kepada lafaz ada berapa? 6. Jelas ini? Mereka sebutkan seperti itu. Sebab yang kembali kepada lafaz itu mereka sebutkan ada 6. Nanti akan disebutkan. Ya. Pertama mereka bilang, ya, at-ta'nif, ya, at-ta'nif bi ghairi alif. Karena dia mu'annas tapi tidak pakai alif. Karena dia mu'annas dihukumi perempuan tapi bukan perempuan karena ada alifnya. Paham? Ya, karena nama perempuan misalnya. Kan begitu? Yang kedua mereka bilang, ya, mereka bilang sebabnya adalah selain ta'nif bi ghairi alif, mereka bilang karena dia al-ujmah. Al-ujmah. Karena dia nama ajam. Ajam, kalimat ajam. Serius sekali berak. Mau keluar? Tahan dulu. Sebab kedua adalah al-ujma. Sebab kedua adalah apa? Al-ujma. Jangan sampai setan yang urut perutmu itu. Sebab kedua adalah al-ujma. Sebab ketiga adalah at-tarkib. Ya, karena tersusun dari dua kata. Ya, kemudian mereka bilang sebab yang keempat karena dia adalah, ya, mereka bilang ziyadatul alif wa nun. Ziyadatul ada tambahan alif dan nun. Ada tambahan dari alif dan nun. Sebab yang kelima mereka bilang waznu al-fi'il. Ya, karena ada wazan fi'il. Sebab yang keenam dan ini yang terakhir al-adlu. Karena terjadi pemalingan. Ya, karena terjadi apa? Pemalingan. Ini enam. Enam sebab. Yang kembali kepada apa? Lafaz. Jadi ini kembali kepada makna, ini kembali kepada apa? Lafaz. Ah, satu nama. Apakah kalau dia nama pasti tidak ditanwin? Kalau dia nama pasti tidak ditanwin? Hah? Nggak. Kalau nama tanwin seperti Zaidun. Tanwin? Zaidun tanwin? Apa kalau dia kata sebagai sifat tidak ditanwin? Tidak ditanwin? Hah? Tanwin. Seperti misalnya apa? Karimun. Ini kan sifat ini? Karimun. Sifat kan? Sifat, paham? Ini maksudnya, kenapa saya katakan seperti itu? Artinya ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak boleh tanwin, harus berpasangan dengan sini. Dipahami ini? Dia tidak boleh ditanwin nanti, kan ini kan dia tidak ditanwin, kenapa? Goir munawwan tidak ditanwin, kenapa? Kenapa dia bilang? Kenapa dia bilang? Karena adanya apa? Dua sebab. Dipahami? Dia tidak ditanwin karena adanya berapa? Dua sebab. Artinya harus ada gabungan dari sini sama di sini. Baru tidak boleh tanwin. Harus dua sebab. Dipahami? Yang mana kata mereka al-alamiyah bisa berpasangan dengan seluruh enam ini? Al-alamiyah ma'a at-tanwin. Nah, kalau ada nama perempuan tanpa alif pasti tidak ditanwin. Contoh Fatimah. Cak Fatimah tu, datanwin kan? Mar, yamu, datanwin? Karena kenapa sebabnya? Kalian tuh tanya, kenapa Fatimah Maryamu tidak ditanwin? Apa jawabannya tuh? Karena dia sebabnya satu nama, terus tanwin begoiri alif. Paham gak itu? Dua sebabnya. Paham ini? Dia juga bisa al-alamiyah ma'a al-ujma. Nama, tapi pasangannya dengan siapa? Ajam, nama orang selain Arab. Paham ini? Contoh seperti siapa? Hah? Ibrahimu. Tidak ditanwin? Dipahami ini? Kalau antum ditanya, kenapa Ibrahimu tidak ditanwin? Berapa sebabnya? Berapa sebabnya? Dua. Apa itu? Al-alamiyah dan al-ujma, nama orang ajam. Paham jadinya? Harus dua. Dia juga nama bisa berpasangan dengan tarkib. Nama yang pasangannya dengan apa? Tarkib. Tahu tarkib? Nama yang tersusun dari dua kata. Tidak boleh tanwin. Paham? Seperti misalnya Ahmad kasih nama anaknya Zaidun. Koma Zaidun. Dah? Ya. Koma Zaidun. Jadinya apa? Langsung dibilang koma Zaidun. Tidak boleh tanwin. Tarkib. Paham? Atau mereka bilang ya, kalau bukan Ahmad ya Hadro Maut. Hadro Maut. Hadro Mautu. Hadro Mautu. Hadir mati. Kan begitu maknanya? Paham gak ini? Jadi, Hadro Mautu tidak ditanwin. Kenapa itu? Apa sebabnya? Ada berapa? Dua. Apa itu? Alamiah dan tarkib. Sudah jelas? Al-alamiah juga bisa berpasangan dengan ziyadatul alif wa nun. Kalau ada nama tambahkan alif dan nun, tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin, walaupun dia nama orang Arab. Kalau ada alif dan nunnya, tidak boleh tanwin. Seperti siapa? Hah? Uthman, Salman nama Ajam. Ini Uthman, nama orang Arab, orang Quraisy. Uthman, hah? Saya bilang tadi? Sulaiman, iya ini nama orang Ajam juga dia. Cuman semua nama yang ada alif dan nunnya pasti tidak di tanwin. Mau Ajam Arab? Mau Ajam atau apa? Arab, ingat. Semua tambahan alif dan nun. Apa sebabnya? Dua itu. Apa itu? Nama tambah alif dan nun. Paham gak ini? Nama juga bisa berpasangan dengan wazan fi'il. Ada nama orang sewazan dengan fi'il. Misalnya kan fi'il wazannya adalah af'ala. Ini wazan fi'il ini. Wazan fi'il. Kalau ada nama yang sewazan dengan ini, tidak boleh tanwin. Seperti apa, Ahmad? Ya, Ahmad. Ahmadu, kenapa nama antum dan tanwin pada nama Arab? Karena sewazan dengan apa? Fi'il, paham? Atau ada orang bernama dengan Duriba. Mungkin pasti dilah, pas lahir dia dipukul. Pas lahir dia dipukul. Akhirnya dia kasih nama apa? Duriba. Paham? Duriba, paham gak ini? Ini gak boleh, kenapa? Maksudnya gak boleh tanwin, kenapa? Wazan fi'il, karena wazan fi'il itu fu'ilah, fi'il apa? Fi'il apa? Majhul. Paham kan? Nah, ya enggak, paham palu? Kan, lahir di palu. Sudah, di palu artinya dipukul. Paham kan? Paham palu? Hah? Nah, itu namanya. Enggak boleh tanwin. Atau karena berpasangan al-alamiyah ma'al al-adl. Bisa. Kan harus dua. Harus berapa? Dua sebab. Ya. Jadi alamiah bersama apa? Al-adil. Nama yang dipalingkan. Seperti ada nama orang Amir. Ada orang namanya apa? Amir. Tanwin. Karena kalau hanya nama, tanwin. Tapi kalau diubah menjadi Umar. Umaru. Tidak boleh tanwin. Bang. Nah, kan asalnya Amir menjadi apa? Umar. Diwazankan dengan wazan fu'al. Langsung tidak boleh tanwin. Paham ya? Jadinya apa? Contoh sini Umar. Umaru. Tidak boleh ditanwin. Apa alasannya? Apa alasannya? Karena dia adalah nama terus diadl, dipalingkan dari bentuk aslinya. Sudah? Sudah paham? Sudah paham? Berarti berapa sudah itu tidak ditanwin? Hah? Sudah 6 dari tanwin karena 6 ini. 6. Selesai? Ah, masih ada siapa itu? Al-Wasfiyah. Kalau Al-Wasfiyah enggak berpasangan semuanya dengan 6. Dia cuma pasangannya, makanya saya tadi lihat urutannya. Kan enggak boleh ini terbalik supaya enggak terlalu repot sebentar. Kalau Al-Wasfiyah, dia enggak berpasangan dengan ini. Dan enggak berpasangan dengan ini. Juga enggak berpasangan dengan ini. Paham? Artinya tidak ada wasfiyah ma'tanib bigori alif. Tidak ada wasfiyah ma'lu jemaah. Tidak ada wasfiyah ma'at-tarkib. Tidak bisa berpasangan. Dia cuma berpasangan sama tiga ini. Tambah alif dan nun. Wazan fi'il al-adl. Paham gak ini? Ya? Jadi dia hanya begini. Ma'a siapa ini? Ziyadatul alif dan nun. Ma'a wazan al-fi'il. Ma'a al-adl. Paham gak ini? Ya? Contoh al-wasfiyah yang ada tambah alif nunnya. Contoh sifat lapar. Apa bahasa Arabnya lapar? Hah? Apa? Jauh? Jauhan. Jauhan. Ada tambah alif dan nun? Tidak boleh tanya. Apa alasannya? Apa alasannya? Sifat. Kan sifat atau lapar? Sifat atau bukan? Sifat. Paham? Sifat yang ada apanya? Tambahan alif dan nunnya. Paham Ahmad? Atau dia sifat yang sewazan dengan apa? Fi'il. Paham? Contoh apa? Hah? Apa? Apa dia bilang? Ahmaru. Boleh. Ahmaru. Ahsan. ahsanu afdalu. Nah, semua yang datang ini nih. Dia dua-dua. Dia jadi sifat datang nih, jadi nama juga apa? Datang nih. Yang penting sewazan dengan wazan apa? Fi'il. Paham gak ini? Yang ketiga, sifat yang dipalingkan. Sifat yang dipalingkan. Mereka contohkan seperti ini. Yang ketiga, apa bahasa Arabnya? Yang ketiga, salitun. Sifat jadinya kan? Kan kalau salah tatum tiga. Kalau salitun artinya apa? Yang ketiga, sifat. Paham? Dia kalau dipalingkan menjadi wazan yang berbeda dari salitun, ya, misalnya mereka mengatakan ini salit, ya, bisa menjadi ya fu'al. Bisa menjadi fu'al wazannya begini. Bisa menjadi fu'alu. Apa jadinya? Tulat. Ya. Tulatu. Tidak boleh tanwin. Kan asalnya salit. Tanwin. Tiga. Tekol dipalingkan menjadi tulatun. Tidak boleh tanwin. Langsung antum baca apa? Tulatu. Paham? Kenapa? Karena dia dipalingkan dari bentuk aslinya. Cuma artinya beda. Salitun yang ketiga. Kalau tulatu, tiga, tiga. Bukan 33. Tiga, tiga. Paham ini? Hah? Kan gini. Robiun. Apa artinya ini Robiun? Empat. Yang keempat. Beda artinya ke sifat. Empat itu kalau arba'ah. Kalau Robiun artinya apa? Yang keempat. Kalau dipalingkan menjadi rubah, rubah, enggak ditanwin. Satu. Maknanya apa? Empat, empat. Bukan 44. Paham, paham. Dah, paham. Misalnya di ayat itu. Apa ayatnya itu? Yang paling terkenal kalau orang tua. Hah? Wankihuma tobalakum minan nisa, minan nisa, matna wa thulasa. Tiga, tiga. Boleh Ahmad antum akad hari ini tiga? Ceraikan semuanya, besok lagi akad tiga. Boleh. Paham, paham Ahmad? Ya, tiga, tiga artinya. Bukan 33. Tiga, tiga. Waruba. Apa itu? Empat, empat. Boleh langsung. Empat akad sekaligus. Tak, saya terima nikahnya empat anakmu semuanya. Paham? Pak, anak kamu, anak kamu, anak kamu, anak kamu. Paham? Saya terima semuanya dengan mahar satu tanah di Gontang semuanya. Selesai. Paham, paham. Alhamdulillah. Jelas ini maknanya? Yang jelas begini. Jadi, Robiun Tandin. Tandin, karena hanya sifat. Tapi kalau dipasangkan dengan Al-Adlu. Nah, sifat yang telah dipalingkan bentuknya. Telah diubah. Maka langsung tidak boleh di Tandin. Sudah paham ini? Selesai. Ini yang punya dua ilah namanya. Semuanya dengan dua illa. Kalau antum golongkan berarti 6. Berarti kan 6 kalau alamnya kan 6. Berarti bisa antum bilang kalau wasfiyah lanjut ke 7. Iya, 8 9. Berarti semuanya 9. Dipahami ini? Paham ini? Sudah, sudah 9. Kemudian yang kedua di sini. Ya, dia ghoir munawwan. Ghoir munawwan tidak ditanwin bi illah. Ya, dan karena apa? Bi'illatin wahidatin. Dengan satu sebab. Ini hanya dua saja. Ini terjadi hanya berapa? Dua tempat saja. Pertama, ya, at-tanwin. At-tanwin bi alif. Bi alif. Apakah dia mamdu dan nanti? Menduda atau maksura. Alifnya memduda yang di ujungnya hamzah atau alifnya maksura alif bengkok. Paham? Ini terhalang dari tanwin sendiri. Kalau antum dapat alif memduda tidak tanwin. Nah, misalnya apa? Contoh, alif tanwin memduda yang ada alif yang ada hamzah di akhirnya. Hah? Hah? Misalnya begini. Hamra'u. Hamra'u. Kenapa tidak tanwin? Alif tanwin memduda. Paham? Tidak ada pasangan. Karena itu. Paham gak ini? Dipahami ini? Atau alif tani semak suruh alif bengko. Bisa mereka bilang apa? Tapi ini tidak masalah. Gublah. Cuma kan tidak nampak harokatnya. Karena A, alif maksuro. Paham? Nah, ini lebih mudah. Ini gublah dan tanwin. Sebabnya berapa? Sebabnya berapa? Satu. Karena dia alif tani. Paham? Dipahami ini? Mudah. Yang kedua. Yang kedua. Kalau dia masuk dalam sigotu. Sigotu. Ya, muntaha. Sigotu muntaha. Muntaha al-jumu. Kalau dia masuk dalam golongan bentuk akhir dari jamak. Bentuk akhir dari jamak. Begini saudara. Itu jamak. Bisa dijamak lagi. Dia jamak, bisa dijamak. Antum sudah jamak, bisa dijamak lagi. Bang, misalnya begini. Contoh kata, misalnya kalbun. Kalbun, apa jamaknya? Kilab. Kilabun. Ya? Kilabun. Ya mana kalau kilabun fi'al bisa juga dijamak menjadi aklu. Aklu. Jamak dijamak di sini. Boleh. Kilab dijamak menjadi apa? Aklu. Aklu bisa dijamak menjadi akalu. Akalibun. Nah, ini aklubun. Kilabun. Aklubun. Ini bentuk terakhir. Akalib. Kalau sudah begini bentuknya, haram dijamak lagi. Paham-pahaman? Paham ini? Artinya mereka bilang, bentuk akhir dari jamak itu ciri-cirinya. Ada hurufnya di tengah setelah dua huruf. Ciri-cirinya ini. Setelah dua huruf ada alif. Tak? Setelah alif ada dua huruf lagi. Atau ada tiga huruf lagi. Tapi huruf tengah ini adalah ya. Perhatikan bentuk akhir dari jamak. Kalau antum dapat jamak seperti ini, itu ujung dari jamak. Tidak boleh lagi jamak. Bagaimana ciri-cirinya? Ada huruf alif di tengahnya. Sebelumnya ada dua huruf. Setelahnya ada tiga huruf. Dua huruf atau ada berapa? Tiga huruf tapi di tengahnya siapa? Hah? Iya. Lihat baik-baik. Dapat ini langsung ya. Langsung ya. Contoh-contoh. Masajid. Ada alif di tengah? Sebelum alif berapa huruf? Setelah alif? Pasti tidak kan? Paham gak? Masajidu. Perhatikan baik-baik. Ini penting. Paham ini? Jangan hafal wazan mafailu. Karena nanti tidak harus mafailu. Yang penting ini hitungannya. Sebelum alif dua huruf, setelah alif dua huruf, atau tiga huruf. Paham ini? Dapat ini? Tidak tanggung. Paham, Pak Ahmad? Hah? Nah, contoh bentuk kedua mereka bilang dana mir. Ya? Dana mir. Dana mir. Dana mir. Sebelum alif berapa huruf? Sebelum alif berapa huruf? Dua. Setelah alif? Tiga. Hah? Tiga. Tiga. Huruf ya di tengah atau tidak? Tiga. Di tengahnya ada huruf? Ya. Terpenuhi syarat? Lantas bilang dana? Selesai. Ini satu sebabnya, bukan dua. Apa itu? Sigo muntaha jumu. Bentuk akhir dari jamak. Selesai. Ini yang ada di buku. Antum baca sendiri. Hah? Ini yang ada di buku. Antum baca sendiri? Atau baca bersama? Hah? Kan selesai ini? Hah? Sudah, ayo kita baca berat. Belum. Sikap? Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Khatimatun, penutup. Penutup. Al-majruru bil harfi aw bil mudaf. Yang dijad dengan huruf atau dengan mudaf. Fihil munsharif wa hal aksar. Padanya ada yang ditanwin. Nah, padanya ada yang ditanwin dan ini kebanyakannya. Wa fihi ghairu munsharif dan padanya ada yang tidak ditanwin. ada yang ditanwin dan ada yang tidak ditanwin. Fal awal, maka contoh ini sebagai mukaddimah dulu nih. Nah, yang pertama contoh, marartu bi Zaidin. Saya lewat dengan Zaidin tanwin. Wa ja'a gulamu Zaidin tanwin. Fa Zaidin fil mitalil awal majrur bil harf. Yang pertama Zaid pada contoh pertama dijar dengan huruf. Wa fitani dan pada yang kedua majrur bil mudhaf. Dijar dengan mudhaf. Wa alamatu jarihi, tanda jarnya adalah al kasratu dhahiratu ala akhirih. Adalah kasrah yang nampak di akhirnya. Wasmun munsharif dan dia adalah isim yang bertanwin. Kenapa? Li wujudi tanwini fi akhirih. Karena adanya tanwin di akhirnya. Awas tani yang kedua yang tidak ditanwin. Nah contoh marartu bi Ahmada. Ah, antum sudah tahu kenapa Ahmada tidak ditanwin. Ini penting ini saudara. Kami, antum paham ini selesai masalah. Antum dapat selesai alhamdulillah. Dipahami ini? Iya. Jadi Ahmada, wa ja'a gulamu Ahmada. Fa Ahmada fil mitalil awal majrur bil harf. Ahmada pada contoh pertama dijar dengan huruf. Fa fitani wa fil mitalil tani dan pada contoh kedua majrur bil mudhaf, dijar dengan mudhaf. Wa alamatu jarihi al fathatu dhahiratu ala akhir niabatan anil kasrah. Alamat jarinya adalah fathah nampak sebagai pengganti dari kasrah. Lianahu ismun la yansharif, karena isim dia isim yang tidak bersorof. Apa artinya? Aila yunawan, yaitu tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Waqada wa'adna. Ini baru belum bilang. Waqada wa'adna. Kami telah berjanji menjanjikan fibab pada bab niabatul fathanil kasroh. Pada bab fathah menggantikan kasroh dulu. Nah, beliau telah berjanji. Anna takallama ala syai'in, untuk berbicara atas sesuatu minal ismul ladzi la yansharif, dari isim yang tidak bertanwin. Wahada, dan ini awanu saatnya alwafa bil wa'di, memenuhi janji. Ini saatnya memenuhi janji. Awanu saat wafa memenuhi bil wa'di janji. Sudah ini lihat? Ya. Fanaqulu, maka kita katakan, kami katakan musta'inun billahi, dalam ya sambil meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, nubdatun yasiratun anil ismil ladzi la yansharif. Nubdatun yasiratun anil ismil ladzi la yansharif. Nubdah, pembahasan yasirah, singkat. Pembahasan singkat anil, tentang al-ismi, isim alladzi la yansharif, tentang isim yang tidak bertanwin. Ya, awalan yang pertama, ta'rifuhu, pengertiannya. Ya, pengertiannya dulu. Wa ismul ladzi asbaha al-fi'la, dia adalah isim yang serupa dengan fi'il. Karena fi'il kan yang tidak ditanwin apa? Yang ditanwin apa? Yang tidak ditanwin fi'il. Kan alamat isim kan ditanwin. Ini dia dari tanwin. Kenapa? Maka yang kata beliau, alladhi al-ismu ta'rifnya, dia adalah al-ismu alladhi asbah al-fi'il. Dia isim yang mirip dengan fi'il. Makanya dari tanwin. Karena mirip dengan fi'il. Kenapa? Dari sisi apa? Kata beliau, fi wujudi illataini far'iyataini. Karena adanya dua sebab cabang. Ini dari, paham? Adanya berapa sebab? Dua sebab. Iya. Ihdaha tarji'u ila lafzi, salah satunya kembali kepada lafaz. Ini nenek, kembali kepada lafaz ada 6. Paham? Sudah tadi, kembali kepada lafaz ada berapa? Ada berapa dari kembali kepada lafaz? 6. Antum bisa lihat ya? Ini ya? Bisa ya? Alhamdulillah, ini tadi ya, 1. Ini yang 2. Iya, kemudian ini sama pokoknya. Iya, salah satu kembali kepada lafaz. Ya, wal ukhra tarju ila al ma'na, yang lainnya kembali kepada makna. Yang kembali kepada makna tadi sudah dua saja. Ya. Aw wujida fihi illatun wahidatun, atau padanya didapatkan illatun wahidatun, satu sebab saja. Takumu maqaman illatain, ia menduduki kedudukan dua illah. Sudah bilang tadi ini satu sebab saja, tanif bi alif mamdudah atau maksurah atau apa? Sigo muntahal jumlah. Fikum muntahal jumu. Dan antum sudah tahu tadi bentuk aidar jama ini saudara. Hafal baik-baik ini. Ini yang pertama, ini yang kedua, bentuk aidar jama. Paham ya? Ada huruf alif di tengahnya, sebelum alif ada dua huruf atau setelah alif ada dua huruf. Kemudian sebelum alif ada dua huruf atau sebelum alif ada tiga huruf. Ciri-cirinya itu. Sigo muntahal jumu. Kemudian kata beliau rahmallahu taala lanjutannya asyarah penjelasan dia jelaskan sendiri pengertian tadi. Paham ya? Al ismul mu'rab isim mu'rab imma munsharif wa imma ghairu munsharif. Ya kan? Isim mu'rab jangan cerita Rehan. Saya bicara sendiri di sini saudaraku. Antum bilang apa sama Palu? Iya, al-ismul mu'rab isim mu'rab. Imma munsharif wa imma ghairu munsharif. Kadang ditanwin, kadang tidak ditanwin. Fal munsharif, maka yang bertanwin. Ma dakhalahu sharf. Apa yang masuk padanya sharf? Apa itu? Wa tanwin. Ya? Masuk padanya tanwin. Wa jurra bil kasrati dan dijar dengan kasrah. Itu ciri-cirinya. Tidak dia tanwin kalau dijar dengan apa? Kasrah. Wa ghairu munsharif sementara yang tidak bertanwin ma muni'a minha minhuma apa yang tidak dibolehkan dari keduanya maksudnya enggak boleh ditanwin dan enggak boleh dijar dengan kasrah paham enggak tidak dibolehkan dari keduanya wa juru bil fathah dan tentunya dijar dengan fathah wal aslu bil asma'i an takuna masrufatan asal pada isim dia bertanwin kan ini alamat isim ya asal pada isim dia ditanwin kan ini adalah merupakan alamat isim. Ya. Wa innama yumna'ul ism min at-tanwin dan tiada lain dihalangi isim dari tanwin wal jar dan jar bil kasra dengan kasra idza asbahal fi'la kalau dia serupa dengan fi'il. Fi wujudi illataini fariyatain karena adanya dua ilah cabang ila akhir sampai akhirnya yang dikatakan di atas tadi. Wa ma'lumun dan sudah dimaklumi annal fi'la la yunawwan wa la yujar. Dan sudah dimaklumi bahwa fi'il itu tidak ditanwin, tidak pula di jar. Yang serupa dengannya juga sama. Tidak boleh tanwin, tidak boleh tanwin, tidak boleh juga di jar. Sama. Kan serupa. Nah, fal ismul ladzi lan sharif dan ismul ladzi la maka ismul ladzi lan sharif. Indama asbaha tatkala serupa dengannya, indama asbahahu ketika dia serupa dengannya imtana afihi tanwin. Wal jar maka tidak boleh padanya ditanwin dan tidak boleh dengan padanya dijer bil kasroti dengan kasro. Kama yam tani udalika fil fi'il sebagaimana hal itu tidak boleh pada fi'il. Lianna syai'a ida asbah syai'a lianna syai'a ida asbah syai'a akhoda hukmah. Karena sesuatu kalau serupa dengan sesuatu maka mengambil hukumnya. Ya kan? Apa kaidahnya dalam syariat kita? Hah? Apa kaidahnya dalam syariat? Siapa yang hafal hadisnya? Man tashabbaha biqaumin fa huwa hukmu. Ini maksudnya. Kan hadisnya kan siapa yang serupa dengan sesuatu, maka dia dari mereka. Asalnya ini. Ya? Asy-syai idza asbaha syai akhadha hukmu. Sesuatu kalau serupa dengan sesuatu, maka dia mengambil hukumnya. Artinya sama. Fal ilalu mulai sekarang. Fal ilalu allati bil ismi wa hiya raji'atun ilal ma'na itnatan faqat. Sebab yang kembali kepada sebab yang ada pada isim dan dia kembali kepada makna dua saja. Ini tadi sudah ada di papan. Apa itu ihdahuma al alamiyah? Salah satunya karena dia nama. Apa maksudnya alamiyah? Bahwa kaunul ismi alaman yaitu keberadaan nama itu adalah nama limudakkar au muannas. Nama untuk laki-laki atau apa? Perempuan. Nama untuk laki-laki itu perempuan. Atsani yang kedua al-wasfiyah. Al-wasfiyah. Apa artinya al-wasfiyah? Kaunul isim yadullu ala hal min ahwalidat. Keberadaan isim itu menunjukkan atas keadaan dari keadaan-keadaan dat. Misalnya ada ini Muhammad mulia, Muhammad kikir, Muhammad miskin. Ini namanya apa ini? Keadaannya, sifatnya. Sifatnya kejauhan misalnya seperti haus atau syan. Atau syan apa artinya syan? Lapar. Jauhan haus ya. atau syan yang lapar? Terbalik. Jauhan apa? Lapar atau syan? Haus. Akroma, ini semua apa ini? Sifat mulia. Wanahuha dan semisalnya dari sifat-sifat. Ini tentunya ini ilah yang kembali kepada apa ini? Makna. Wal ilalul latif fil ismi wa hiya rajiatun ila lafdi, dan sebab yang ada pada isim dia adalah kembali kepada lafaz sittu ilal. Ada 6 ilah. Ini tadi itu saudara sudah jelas? Jelas tadi di papan? Jelas? Jelas ya? Alhamdulillah. Nah, dia bilang wa ada 6 ilah, 6 sebab. Pertama at-tanith bighairi alif. Ada tanith tanpa alif, ada al-ijmah, ada tarkib, ada ziyadatul alif wa nun, ada waznul fi'il, ada al-adl. Paham semuanya? At-tanit bighairi alif, wal-ujma wa tarkib wa ziyadatul alif wa nun, wa waznul fi'il wal-adl. Fal ismu, maka isim, la yumna'u minasorfi, tidak boleh dihalangi dari tanwin, illa idajtama fi illatan. Kecuali kalau terkumpul padanya dua sebab. Idahuma ma'nawiyah, wal-ukhra lafdiyah. Sebab pertama sebab ma'nawiyah, yang tadi ma'nawiyah sudah lewat tadi. Sebab kedua adalah sebab apa? Lafdiyah. Sudah disebutkan tadi. Jadi harus terkumpul itu. Yang mana tadi anak sudah garis-garis ini. Di papan. Paham kan? Alhamdulillah. Ya. Pasangannya. Kemudian lihat ini sekarang. Tinggal contoh. Ya. Dan pasangannya. Kata belum. Famitalum majatama fi'il alamiyah wa ta'ni bigoiri alifin. Contoh apa yang terkumpul ijtama terkumpul fihi padanya nama dan tani tanpa alif. Fatimatu, Zainabu, Muawiyatu. Lihat itu. Nama laki-laki atau nama perempuan yang penting tak marbuto, tidak jadi tanwin. Paham kan? Karena dia sama dan mirip dengan nama perempuan pakai tak marbuto. Jelas ini? Jelas ini? Ha. Alhamdulillah, dua sebabnya di sini. Takul marartu bi Fatimah ta. Dijar dengan apa itu? Dijar dengan apa? Fathah, masya Allah. Lihat lagi contoh. Nasahtu li Zainaba. Dijar dengan apa? Sama. Ya. Waradiyallahu an Muawiyata. Dijar dengan apa? Fathah. Wa qulu ta'ala wa kalimatuhu alqoha ila Maryama. Mana dia? Dijar dengan apa? Masya Allah. Fakulun min, ingat ini saja yang diirob ini, nanti tidak diirob lagi. Bam. Fakulun min, maka setiap dari Fatimah wa Zainab wa Muawiyah wa Maryamah ismun maqudun, dia adalah isim yang dijer. Kenapa? Lidukuli harfil khafdi alai, karena masuk huruf jer padanya. Wa alamatu khafdi al-fathatu, tanda jernya adalah fathah. Niabatan al kasroti sebagai pengganti dari kasro lian nausmun la yang sorif, karena dia isim yang tidak bertanwin. Wal mani ilahu minasorfi, ia menghalanginya dari tanwin al alamiyah wa ta'nithi bighairi alif. Dua kan? Jelas ini? Alhamdulillah. Wa ma'ani bighairi alif, apa artinya tanpa alif? Kata belum bighairi alif mamduda wala maksuro. Ini maksudnya, bukan ini. Tidak maksud ini. Tanpa alif maksud, tanpa alif mamduda, tanpa alif apa? Maksuro. Karena kalau dia alif mamduda atau alif maksuro, maka dia apa? Hanya satu sebab, bukan dua sebab. Dipahami ini? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, fa inna hadha tanith, sesungguhnya tanis yang ini, maksudnya yang tanpa pakai alif mamduda dan pakai alif maksuro, la hukmun khasun kama sayati, memiliki hukum khusus sebagaimana akan datang insyaallah ta'ala. Faedah kata beliau, asyartu bihadil asma'i as-salasati, saya mengisyaratkan dengan tiga nama ini tadi. Ada tiga nama yang beliau sebutkan, ada Fatimah, ada Zainab, ada Muawiyah. Ada faedahnya itu saudara, bahwasanya kata beliau, ila anna ta'nit ala salasati aqsam. Ta'nis itu terbagi tiga. Maksudnya, kadang sesuatu dihukumi perempuan karena salah satu dari tiga. Satu, al-awwal ta'nitu lafdi faqat. Yang pertama, ada ta'nit lafadnya saja. Maksudnya, lihat katanya mu'annas tanpa dilihat dari jenis orangnya. Lafadnya sudah apa? Mu'annas. Seperti apa? Wahuwa makana fi alamatu ta'nit. Wahuwa alamu mudha li mudhakari. Dia adalah apa yang ada padanya tanda perempuan, tapi dia nama laki-laki. Nah, ada tanda perempuan, tapi dia adalah nama siapa? Laki-laki. Ini namanya, lafadznya saja yang mu'annas. Orangnya apa? Mudzakkar. Paham ini? Paham gak ini? Seperti apa? Tanda perempuan itu pakai apa? Kalau perempuan pakai apa? Hah? Kalau kata pakai ta marbutoh. Teman-teman, tanda perempuan itu dia pakai apa? Ta marbutoh. Kalau ada laki-laki pakai ta marbutoh, maka mengambil hukumnya. Paham? Dianggap perempuan juga, tapi apanya? Hah? Lafadznya. Dipahami ini? Alhamdulillah. Nah, contoh Muawiyata, Tolhata, Ubaidata. Lihat. Kalau antum lihat lafadznya mu'annas, tapi periksa orangnya, mudzakkar. Dipahami ini? Ya, antum dengan namanya Tolha, Muawiyah. Oh, ada tamar butuh perempuan ini. Ya, saya mau pergi lamar. Ya. Sampai di sana, ternyata yang keluar siapa? Tolha, laki-laki. Paham gak ini? Jadi lafadznya, lafadznya. Atani yang kedua, tanib ma'nawi pakot. Yang kedua, yang mu'annas, maknanya saja. Lafadz terbalik ini. Ini lafadznya mudzakkar, tapi maknanya ternyata siapa? Mu'annas. Contoh, makana maudu'an li mu'annas. Kata beliau, wahuwa mu'kan makana maudu'an li mu'annatin. Dia adalah apa yang diletakkan untuk perempuan. Walaysa fihi alamatu ta'nits, tapi tidak ada padanya tanda wanita. Di lafadznya. Ya? Nah, Zainabu, anda kalau lihat lafadznya ada tanda ini? Tidak ada. Ya? Maryamu ada tanda? Tidak ada. Su'ad ada tanda? Tidak ada. Dipahami ini? Dipahami ini kan? Tidak ada. Tapi dilihat ternyata maknanya, orangnya ternyata siapa? Hah? Perempuan. Dipahami ini? Dipahami ini? Ini namanya mu'annas, apa namanya ini? Hakiki. Hah? Majazi. Iya, maknawi saja. Maknanya mu'annas. Maknanya mu'annas. Hah? Kata kemudian ketiga, astalit yang ketiga, tanis labdi ma'nawi. Tanis lafadznya dan maknanya juga mu'annas. Paham gak ini? Dua-duanya, alhamdulillah. Maka nafi alamatu tanis bahwa maudu'un li mu'annas. Apa yang ada padanya tanda perempuan dan diletakkan untuk perempuan pula. Contoh Fatimatu, ada tanda mu'annas? Ada. Aisyatu, Hafsatu, sama semuanya. Tiga. Tiga-tiganya tidak tanwin. Tiga-tiganya apa? Tidak ditanwin. Paham gak ini? Selesai. Misal ujtima'i lalamiyah ma'al ujma'. Contoh terkumpul nama bersama ajam. Nama orang ajam. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaakub. Qaqali ta'ala wa auhayna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaakub. Pada semua ini majrur ini. Tapi dijar dengan tanda apa? Fathah. Kan dia ismul ladhi? Lain sorry. Maka yang kata Allah, fa Ibrahim isim mahfud. Isim dijar. Lidukuli hafil khobdi alaih. Karena masuk huruf jar padanya. Wa alamatu khobdi al-fathah tu. Tanda khobdnya adalah fathah niyabatan il-kasro. Sebagai pengganti dari kasro li anna usmun la yang sorry. Karena dia isim yang tidak bertanwin. Wal mani ilahu minasorti. Dan yang menghalanginya dari tanwin. Al-alamiyatu ma'al wal ujmah. Nama bersama apa? Ujma ajam. Wa mitluhuma ba'dah. Semisal dengannya apa istilahnya. Dipahami? Alhamdulillah. Wa mitalu ijtima'il alamiyah ma tarkib. Contoh terkumpul alamiyah bersama takib. Ba'la bakku. Wa hadro mautu. Wa ma'adi karibu. Semua ini dari dua kata? Dari dua kata. Dari dua kata. Takul antum katakan. Dahabtu ila ba'la bakka. Wa hadro mauta. Wa ma'adi kariba. Jelas itu? Konsentrasi, sanda terjemahkan. Faba'ala bakka ismun mahfudun lidukuli harfil khabdi alaihi wa alamatu khabdihi al-fatatu niabatan al-kasroti. Jelas sampai situ? Jelas. Li'anna ismun layan sorif. Jelas sampai situ? Jelas. Walmani lahu minasorfi al-alamiya wa tarkib. Jelas? Wa mitu ma ba'dahu. Jelas? Walmuradu bitarkibi huna. Yang diinginkan dengan tarkib di sini, yang diinginkan dengan tarkib di sini, kalau ini terjemah ini kasihan. Yang diinginkan dengan tarkib di sini, at-tarkib masjid. Maksudnya tarkib masjid. Tarkib susunan yang telah digabungkan jadi satu, itu namanya masjid. Paham? Di masjid itu antum masukkan ikan, nasi, roti, ya, bakwan, tahunya Mas Hendra, masukkan salah satu dikali di mulut, kemudian dikunyah, itu namanya apa? Dia apa namanya itu? Di masjid. Ya? Di tanah ini. Ini namanya masjid. Dijadikan menjadi apa? Satu. Jelas? Jelas ini masjid? Alhamdulillah. Ya. Kan ada juga susunan, mudob, mudobun, ilai. Tapi tidak jadi satu. Karena pertama beda, kedua beda. Paham? Dipaham ini? Ada pula isnadi. Isnadi itu tak susunannya adalah mubtada khobar. Mubtada beda, khobar beda. Kalau ini sudah jadi satu. Alhamdulillah. Bahwa apa artinya masjid? Bahwa jalusma ini bimanzilat ismin wahid. Yaitu dia menjadikan dua nama menjadi satu nama. Ya darul irob ala akhiri. Nampak irob di akhirnya saja. Di kata kedua. Nah, beda kalau mudah-mudah penilai, kata pertama irobnya. Paham ini? Kalau ini nampak di mana? Di kata kedua. Famatalan misalnya, kalimatu ba'ala bakka. Kata ba'ala bakka. Kalimatun murakkabatun minasmaini. Dia kata yang tersusun dari dua kata. Dari dua isim. Aduha ba'la. Salah satunya ba'la. Wahu ismu sonam. Ini nama berhala. Ini asalnya maksudnya. Asalnya kata kedua bakka. Ya, la bakka. Kata kedua adalah bakka. Wahu ismu sohibi hadil balda. Dia adalah nama penduduk negeri itu. Paham? Jadi ba'al, nama berhalanya. Sementara bak, nama orangnya. Digabung menjadi apa? Tumma muzija. Kemudian keduanya disatukan. Fajuila isman wahidan. Maka dijadikan satu isim, satu nama. Alaman ala hada. Alaman ala baladin. Sebagai nama atas suatu negeri. Fisham. Disha. Jadi gabung dari nama berhala sama apa? Nama orang. Jadilah nama negeri. Paham gak ini? Di Indonesia ada yang begitu? Ada. Mereka bilang Surabaya. Dua kata. Kalimantan juga. Hah? Gitu. Paham apa? Hah? Gontang. Gitu. Paham apa? Iya. Pergi ke Gontang. Maksudnya begitu. Pokoknya dia yang penting apa? Dari dua kata yang dijadikan menjadi? Iya. Itu dia. Bitanzil dalam Al-Quran dikatakan atada'una ba'lan. Lihat. Tanwin. Ketika dia sendiri, tidak digabungkan. Atada'una ba'lan. Watadaruna ahsanal khalikin. Maksudnya, penulis ini menggambarkan sama antum. Ba'lan aslinya satu kata, nama berhala. Apakah kalian menyembah berhala? Dan kalian meninggalkan sebaik-baik pencipta? Ba'lan, tanwin. Karena dia sendiri. Hanya satu sebabnya. Jelas ya? Selesai. Wamitalu istima ila alamiyah ma'a ziyadatil alif wan nun. Contoh terkumpul alamiah bersama tambahan alif dan nun. Contohnya adalah Utsmanu, Adnanu, Imranu. Nah, takul. Jangan lihat jam. Usul libu dulu ya. Seniman, usul libu dulu ya. Kita mau selesaikan ini. Nah, kata beliau rahmatullah ta'ala. Utsman wa Adnan wa Imran. Takul nantum katakan radhiyallahu an Utsmana. Ya? Radhiyallahu an Utsmana. Utsmana. Iya, Utsmana. Fa Utsmana ismu mahfud. Iya, Utsmana adalah isim yang dijar. Lidukhuli harfil qabdi alai. Jelas? Jelas itu? Wa alamatu qabdi al-fathatu. Jelas? Niabatan ila kasrati li anna ismun la yansarif wal mani lahu min as-sarfil alamiyah wa ziyadatil alif wan nun wa qis alaihi ma ba'da. Kiaskan atasnya apa setelahnya. Jelas semua? Wa mitalu timail alamiyah wa ma waznil fi'li. Contoh terkumpul padanya nama bersama wazan fi'il. Ahmadu taglibu, wazannya taf'ilu. Ya, wa yazidu narjisu, semuanya sama dengan wazan fi'il. Ada tambahan seperti tambahannya fi'il, fi'il mudhari. Taqul antum padakan salamtu ala ahmada. Nah, fa ahmada ismun mahfud. Jelas? Jelas. Lidukhuli harfil ghabdi alai. Jelas. Wa alamatu ghabdi al-fathah. Jelas. Niabatan al-kasrah. Jelas. Lianna ismun la yansarif. Wal manilahu minas sarfil alamiyah ma wazinil wa wazinil fi'il. Jelas sudah berulang kali itu, iya kan? Wal muradu bil wazni bi wazinil fi'il. Kemudian kata beliau yang diinginkan dengan wazan fi'il fi hadil amtilati pada contoh-contoh ini wa nahbiha dan semisalnya ayyakuna fi awwalil ismi yaitu ada pada awal isim harfun zaidun huruf tambahan minal ahrufil lati dari huruf-huruf yang tuzadu ditambah fil mudhari pada fi'il mudhari. Paham gak nih? Ditambahkan huruf ana itu dulu yang kita bilang yang ditambah pada huruf pada fi'il mudhari. Fa Ahmad ala wazni adhab, ya kan? Ahmad seperti adhab. Wa taglib, demikian pula taglib sampai selesai. Wa ismu qabila, ini taglib dia adalah nama qabila ala wazni tadrib wa hakada demikian seterusnya. Nah, wa mitalul istimai al alamiyati mal adl. Contoh berkumpulnya alamiah bersama al-adl. Umar, Zubar, Zuhal. Para ulama menukilkan bahwa ini hanya ada 12 nama yang bentuk seperti ini. Hanya ada 12 nama setelah diteliti yang bentuknya seperti ini. Paham ya? Kecuali nanti Ahmad tambah lagi satu nama, nanti jadi 13. Paham Ahmad? Sudah diteliti. Ya, pokoknya yang penting bentuknya seperti ini. Ya? Manahuwanis misalnya takul radiyallahu an umaro. Lihat. Fa umaro mahfud ismun mahfudun. Liduhu lihabbil khaddi alaih wa alamatu khaddihi al-fatahtu niyabatan al-kasrati li'anahu ismun ghair munsharif wal manilahu minasarfi al-alamiyati ma'al-adli li'anahu ma'dulun karena dia dipindahkan an-amir dari kata amir. Paham ini? Kemudian menjadi apa? Umar. Paham gak ini? Wakis alaih ma'ba'dah kiaskan atasnya apa setelahnya. Jelas? Wanita lutfi ma'il wasfiyah ma' selesai almiyah. 6 semuanya. Ya? Sekarang masuk wasfiyah. Ingat wasfiyah tadi cuma ada berapa? 3. Jangan buka bukunya. Lanjut. Wanita lutfi ma'il wasfiyah ma' ziyadatil alif dan nun. Contoh terkumpul wasfiyah bersama tambahan alif dan nun. Jau'anu atsyanu takul antum katakan tasaddaqtu ala jau'ana. Fa jau'ana ismu mafud. Jau'ana isim dijar kan? Lidukuli harfil khabdi alaih wa alamatu khabdi al-fatatu niyabatan al-kasrati li'anna usmun layan sorif wal manilahu minasorfi al-wasfiyatu wa ziyadatul alifi wa nun. Jelas? Wa mitalut fima'il wasfiyah maladili. Mau apa? Buang air besar. Contoh terkumpul wasfiyah bersama al-adl, makna, wa thulatha, wa ruba'a. Lihat itu, dipalingkan semua nih. Makna dari tsani. Ya? Ya, akan dikatakan oleh penulis sebentar. Qauli ta'ala uli ajnihatin makna wa thulatha wa ruba'a. Lihat semua nih, tadi kan nih. Iya, fa makna wa ma ba'dahu. Dan ma maka makna dan apa setelahnya? Sifatun li ajniha, sifatnya ajniha. Wa sifatul mahfudi mahfudun mitluhu. Sifat yang dijar juga semisalnya, ya kan? Wa alamatu abdi al-fatatu niabatan al-kasrati li'annahu ismun la yansarif. Jelas. Wal mani lahu minasarfi al-wasfiyah ma'al adli wal adli. Wasfiyatu wal adlu, ya kan? Li'anna hadhihi al-fadha kana lafalafat ini ma'dulatun dipindahkan an al-fadil adad al-mukarrar dari lafad-lafad bilangan yang berulang. Maka yang diartikan 2, 2, 3, 3, 4, 4. Karena dia diambil dari bilangan yang berulang. Ya, al-adaril mukarrar, bilangan yang berulang. Famatna ma'dul anin, maka matna dipindahkan dari itnain. Itu kata mereka. Paham kan? Wamithluhuma ba'dah, semisalnya dengan apa yang setelahnya. Jelas ini? Wamithalul wasfiyah ma waznil fi'il. Contoh wasfiyah bersama wazan fi'il. Akroma wa afdalu, akromu wa afdalu wa ahsanu. Takulan mengatakan marartu birojulin, birojulin akroma minka. Fa akroma sifat li rojul, sifat untuk rojul. Wa sifatul mahfudi, mahfudun mitluh, sifat yang dijar-dijar semisalnya. Wa alamatu ghaddi al-fathatu niyabatan al-kasrati li'annahu ghairu munsharifin wal mani ilahu minasarfi al-wasfiyatu wa waznul fi'li. Jelas ya? Wa idza ta'ammalta fi ma taqaddama. Dan kalau kamu perhatikan apa yang telah lewat, wajatta, maka antum dapatkan annal alamiyata, bahasanya alamiyah itu tajtami umal ila lafdhiya kulliha, berkumpul bersama illa lafdhiya seluruhnya, ya kan? Semua ini 6 tadi pasangannya, ya. Kemudian kata beliau, wa ammal wasfiyah, adapun wasfiyah fala tajtami illa ma salasatin minha faqat, maka dia tidak berkumpul kecuali bersama 3 darinya saja. Ya kan? Sudah bilang di sini tadi di papan. Paham ini? Alhamdulillah. Amal ilatul latifil ismi wa hiya taqumu maqaman ilatai. Adapun sebab yang ada satu sebab pada isim yang menduduki kedudukan 2 ilah, fatnatan la ghoir, maka cuma ada 2 tiada lain. Cuma ada berapa? 2 tiada lain. Apa itu? Al-ula yang pertama alif tanit maksurah. Ma alif tanit, aliput taniti maksurotan kanat. Alif tanit, apakah dia maksuroh bengkok? Alif saja kanat. Nah contoh Laila, Kubla, Dunia. Ya, yang penting akhirnya apa? A, alif bengkok atau lurus? Alif. Ya, au mamduda atau alif tanit apa? Mamduda. Alif tanit mamduda maksudnya setiap isim diakhiri oleh hamzah, sebelum hamzahnya ada apa? Alif. Paham gak ini? Nah, contoh, nah, Hasna, Son'a, Zakaria, semua ini. Alif tanis apa namanya? Mamduda, dinamakan mamduda karena dia dihamparkan. Paham ini? Dihamparkan. Takulu fil maksuro, antum katakan pada alif tanis maksuro, la taktarro bidunya faniyatin. Mana dia? Dunia. Fa dunia isim mahfud, maka dunia isim yang dijar. Lidukuli harfil khaddi alaihi, karena masuk huruf jar padanya. Wa alamatu khaddihi al-fathatul muqaddaratu ala alif, tanda jarnya adalah fathah nampak pada alif. Mana min duriha ta'aduru, yang menghalangi dari nampaknya adalah karena berudur niabatan al-kasroh sebagai pengganti dari apa? Kasroh. Liannasmun ladhi liannasmun la yasrif, karena dia isim yang tidak bertanwin. Wal mani lahu minasrif alif tanwin maksuroh. Satu. Dah, satu saja. Wa mithalu min tanzili qawlu ta'ala, contoh dalam Al-Qur'an firman Allah Ta'ala, wa amruhum syura bainahum. Mana dia? Syura. Fa syura lam yunawwan, syura itu tidak bertanwin tapi tidak kelihatan karena alif, ya kan? Ya, li'annasmun ghairu munsharif, karena dia isim yang tidak bertanwin. Wal manilau minasrfi, yang menghalanginya dari tanwin, alif tanwin maksura. Sama. Taqulu fil mamduda, antum katakan pada mamduda, safartu ila son'a. Ya kan? Fason aa isim mafud, isim dijar. Lidukuli harfil khabdi alaih, karena masuk huruf jar padanya. Wa alamatu khabdi, dan tanda jarnya adalah al-fatatu niabatan il-kasro, sebagai pengganti dari kasro. Lenasmun la yang sorifkan, dia isim yang tidak bertanwin. Wal mani ilahu minasorfi, yang menghalanginya dari tanwin, alif tanit mamdudah. Satu saja. Wa mitalu minal Qur'anil majidi qawlul alimil khabir, contoh dalam Al-Quran al-adhim, sabda firmannya al-alim al-khabir, ya la tas'alu an asya'a. Mana dia? Fa asya'a ghair munsharif, asya'a tidak bertanwin. Li'annahu bi alif tanwin mamduda, karena padanya ada alif tanwin mamduda. Selesai yang pertama. Asani yang kedua, alias yang terakhir. Pambalu. Alhamdulillah. Sigotum mam, atau besok ini ya. Alhamdulillah. Asani yang kedua, sigotum muntahal jumu, bentuk akhir dari jamak. Dobi tuha ketentuannya. Annaha bahasanya dia adalah kullu jam'in mukasarin, semua jamak yang ditaksir. Bukan semua jamak yang di Makassar. Semua jamak yang ditaksir. Maksudnya yang di jamak taksir. Ya. Kullu jam'in mukasarin, setiap jamak dimukasar, bukan ma, mu. Setiap jamak yang ditaksir, waqa ba'da alifi taksiri, terletak setelah alif taksirnya, yang ini tadi, yang ini yang saya bilang alif ini. Terletak setelah alif taksirnya, ini namanya alif jamak taksir. Karena asalnya tidak ada di mufrad, kemudian ada di jamak taksir. Paham? Namanya alif taksir. Alif jamak taksir. Harfan ada dua huruf. Kama sajida wa manabiro wa fadila. Paham ya? Dua huruf semuanya. Au talatata arufin atau tiga huruf. Wastuha sakin, huruf tengahnya disukun. Nah, ini ya, ini tadi yang saya bilang tiga huruf ya di tengahnya. Sukun dan ya dia. Kama sobiha wa asofiro wa konadila. Paham? Takul antum katakan marartu bimasajida nadartu ila asofiro. Paham? Ini semua makudun dijar. Maksudnya masajida wa asofiro itu dijar maksudnya. Ya, kayaknya hilang dari percetakan ini. Seharusnya dia bilang fa masajida mahfudun. Paham? Maka masajidah di jar liduhu liharfil khobdi alaih, karena masuk huruf jar padanya. Walamatu khobdi al-fatah tu, tanda jarnya adalah fathah niabatanil kasro sebagai pengganti dari kasro. Lianasmun la yang sorif, karena dia isim yang tidak bertanwin. Apa penghalangnya? Walmanilahu minas sorfi, yang menghalanginya dari tanwin. Sigotu muntahal jumu, bentuk akhir dari jamak satu saja. Paham? Wa ma'na sigatu muntahal jumu' wa ma'na sigati muntahal jumu'i, arti daripada sigo muntahal jumu' apa artinya? Anna jam'at taksiri, bahwasanya jamak taksir itu mahma jumi'a, bagaimanapun dia dijamak. Mahma harakatnya jangan sampai nanti lupa. Mahma bagaimanapun jumi'a dia dijamak, fa inna jam'ahu, sesungguhnya jamaknya yang yuntaha diakhiri indah di sigoti, di sisi bentuk ini. Paham ini kan? Wala yata'addaha, tidak boleh dia melewatinya. Ini bentuk ujung ini, tidak boleh dia melewatinya. Famatala, contoh. Kalbun yujma ala aklub. Kalbun bisa dijama di atas bentuk apa? Aklub. Thumma yujma aklub, kemudian aklub dijama ala akalib. Di atas bentuk apa? Akalib. Jadi sudah jama dijama. Paham gak ini? Dijama di atas bentuk apa? Akalib. Wala yujma akalib ba'da dhalik. Tidak boleh lagi dijama akalib setelah itu lagi. Paham gak ini? Bentuk ujungnya ini. Tidak boleh lagi. Li'annahu ala sigotin. Karena dia di atas bentuk wakofat. Berhenti indaha di sisinya. Jumu'u taksiri. Jama taksir. Tidak boleh lagi. Selesai? Sudah. Wa mitalu minat tanzil. Contoh dalam Al-Quran. Qawlu ta'ala. Firman Allah Ta'ala, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin, mana dia? Min maharib wa tamasila, mana dia? Sama tamasila, sama, pokoknya lihat ke, lihat apa huruf setelahnya. Nah, dan sebelumnya faqulun min mawatin wa maharib wa tamasila, baru sorry. Itu tidak ber tanwin. Kenapa? Li'annahu ala sigati muntahal jumu. Masya Allah, sudah kelihatan pulau buton. Tuma'alam. Kemudian ketahuilah. Kemudian ketahuilah. Singgungan terakhir, ini yang ana singgung dulu di bawahnya tabel. Di mana tabel kan dulu? Saya bilang, ismul adil ansharif dijar dengan fathah dengan dua syarat. Ini di sini dia singgung, karena dia ada singgung di bab i'rab. Ya. Kata beliau, tuma'alam, kemudian ketahuilah. Anna mahalla khabdil ismi, bahasanya tempat dijarnya isim alladzi lansarif yang tidak bertanwin bil fathah, dijarnya isim alladzi lansarif dengan fathah idalam yudhaf, satu kalau dia tidak diidhofakan ilasmin ba'dah kepada isim setelahnya au yaqa' ba'da al, atau kalau dia tidak terletak setelah al, karena kapan dia diidhofakan atau masuk padanya al maka batal dia kembali dijar dengan apa? Kasro. Ada dulu kan disinggung di mita? Ada, tapi saya letakkan di bab i'rab. Kalau ini diletakkan di sini. Ya. Lihat, fa in udifa, kalau dia disandarkan aw waqa'a ba'da al atau terletak setelah al, wajib khabdhu bil kasra. Wajib dijar dengan apa? Kasra. Alal asli di atas asalnya. Dah? Fal awal contoh didopakan. Marartu bi ahmadikum. Lihat itu. Marartu bi ahmadikum, saya lewat dengan ahmadnya kalian, kan banyak ahmad, ada ahmad as-samin, tak? Ada ahmad, banyak ahmad. Dia bilang sini, saya lewat dengan ahmad, kan, ahmadnya kalian, orang gontang misalnya. Paham gak ini? Nah, ini diidobakan. Waqalu ta'ala fi ahsani takwimin idoba. Idoba. Karena ahsani mudhaf, takwimin mudhafun ilai. Batal dia dijadikan kasro. Ahsani yang kedua, marartu bil ahmadi. Tak? Kasro. Waqalu ta'ala wa antum akifuna fil masajidi. Kasro. Fakullun min setiap dari ahmadikum wa ahsani wal ahmad wal masajid mafudun dijar lidukuli harfil qabdi alai karena masuk huruf jar padanya wa alamatu qabdi al kasratu dhahiru ala akhir. Tanda jarnya kasro nampak di mana? Di akhirnya. Qala mu'allifu ghafarallahu lahu, berkata penulis semoga Allah mengampuninya, wa hadha akhiru ma yassarallahu li, ini adalah akhir apa yang Allah mudahkan bagiku jam'ahu untuk mengumpulkannya. Ala hadhil muqaddimatil mubarakah, di atas muqaddimah yang berberkah ini, maksudnya di atas matan jurumiyah. Karena matan jurumiyah ini dianggap muqaddimah, pendahulu dalam ilmu nahwu. Wa qad jahadtu, saya telah bersungguh-sungguh, goyatal juhdi dengan puncak kesungguh-sungguhan, fitashilihi dalam mempermudahnya, wa taqribihi lil mubtadi dan mendekatkannya terhadap pemula. Fa in asabtu fa minallah wahdah, kalau saya benar maka itu dari Allah semata, walahul hamdu wal minnatu, baginya pujian dan sanjungan. Wa in akhtatu, dan kalau saya salah, fa min nafsi wa syaiton, maka itu dari diriku dan dari syaiton. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi, dan saya memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya kalau salah. Wallaha as'alu, dan hanya kepada Allah saya meminta, ayyam fa'bihil Islam, semoga dia bermanfaat bagi Islam wal muslimin dan bagi kaum muslimin. Ayyasirahu masiratasyam, semoga juga Allah memperjalankannya seperti jalannya matahari. Artinya belum berdoa, semoga buku ini selalu bermanfaat seperti matahari. Ya, selama masih ada matahari masih dipakai. Ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya dia Allah atas segala sesuatu maha mampu. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Wa sallallahu wa sallama, dan salawat Allah dan salamnya, wa baraka dan berkahnya, ala nabiyina, atas nabi kita Muhammadin wa ala alihi, Muhammad wa ala alihi dan keluarganya, wa ashabihi dan para sahabatnya ajma'in seluruhnya. Selesai. Wa kana al-faragu min tasnifi hadha syarhi, dan adalah akhir, ya, akhir dari karangan syarah ini, fi lailatul arbi'a, pada malam Rabu, al-muwafaqatu yang sesuai, al-muwafaqati yang bertepatan lil khamisi, tanggal 5 min syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban, sanata tahun sittun, sanata sittin wa isrin wa arba'amia wa alf minal hijratin nabawiyah, tahun, mulai dari belakang terjemahannya, ya, sittin wa isrin wa arba'amia wa alf, mulai dari belakang terjemahannya, 1426 hijriah. Paham terjemahannya? Kan kalau kita terjemah dari depan 26 400 1000, paham? Terjemahannya dari belakang, dari belakang, ya. Jadi sittin wa isrin wa arba'amia wa alf, kita terjemahkan alf, 1400 sittin wa isrin, 26 hijriah, 26 hijriah, ya. Sudah, berarti sudah berapa tahun ini? 1426, sekarang 1440, sudah berapa tahun? Sudah 14 tahun buku ini ditulis. Ala sahibah, ya, minal hijrati nabawiyah, dari hijrah, setelah hijrahnya nabi, ala sahibah afdal, atas pemiliknya, ya, afdal salatu wa tammas taslim, salawat yang paling utama dan taslim yang paling sempurna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.